rasakan setianya diriku. Cobalah untuk mendustai aku, dan kau kan mengerti kejujuran hatiku. Dan bila nanti kau tahu ku bukan terbaik untukmu, lepaskan aku, lupakan aku, dan jangan pernah engkau ragu. Cobalah untuk meragukan aku, dan kau kan pahami ketulusan cintaku. Cobalah untuk menjauhi aku, dan kau kan resapi kau dekati.